telah menemukan kamu. Karena dirimu makhluk Tuhan yang tercipta untukku. Syukur diriku karena telah mendapatkan kamu. Karena dirimu hadir dan melengkapi hidupku. Dapatkan kamu karena dirimu hadir dan melengkapi hidupku. Suka-suka-sukaan. Jikalah kau cinta-cinta-cintaan. Semua bohongan.